السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil fiqhi asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Isfahani asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bacakan penjelasan muallif dan juga penjelasan muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi terkait dengan zakatul ibil, zakat unta. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, coba kita lanjutkan membahas pasal yang baru yang berjudul fi zakatil baqar, zakat sapi. Kalau sapi banyak yang beternak di Indonesia ya. Kalau unta tidak ada orang Indonesia yang beternak unta. Tapi kalau beternak sapi itu sangat banyak. Coba kita lihat bagaimana aturan syariat Islam ya terkait dengan zakat peternakan, secara khusus beternak sapi. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa awwalu nisabil baqar 30. Nisab, jumlah minimal dari hewan ternak jenis sapi adalah 30. Jadi kalau seseorang beternak sapi, lalu dia sudah memiliki 30 ekor sapi, berarti dia sudah sampai nisab. Ternak sapinya sudah sampai nisab. Wa fiha, maka kalau seseorang sudah memiliki 30 ekor sapi yang diternak dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan, misalnya ada syarat dia adalah seorang muslim, lalu merdeka, milkut tam, harus memiliki secara sempurna, artinya dia bukan budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya, lalu dia pun telah sampai nisab, lalu sudah sampai haul. Itu kan syarat-syarat yang sudah kita bahas semua. Maka nisabnya adalah 30 ekor sapi. Kalau seorang peternak memiliki 30 ekor sapi, maka kata beliau, wa fiha tabi'un. Maka dari 30 sapi tersebut ada kewajiban zakat berupa satu ekor tabi'. Apa itu tabi'? Ya, tabi' itu istilah yang digunakan untuk menyebut sapi yang berumur 1 tahun wadakhala fitsaniyah, dan masuk tahun yang kedua. Itu dalam istilah fikih Islam disebut tabi'. Kenapa disebut tabi'? Dijelaskan oleh para ulama, karena kalau sapi usianya baru 1 tahun, dia biasa mengikuti ibunya. Ya, tabi' artinya mengikuti. Ya, tabi'. Ini nisab yang pertama. Jadi dari 30 ekor sapi yang kita ternak, yang kita pelihara, ya kita gembalakan, misalnya kita gembalakan, maka di sana ada zakat atau hak fakir miskin satu ekor tabi'. Apa itu tabi'? Yaitu sapi yang umurnya satu tahun genap masuk di tahun yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian muallif rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan perkataan muallif, di sini ada apa namanya pendalilan atas perkataan Imam Al-Qadi Abi Syuja', diberikan pendalilan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Mana dalilnya? Bahwasanya kalau seorang peternak memiliki 30 ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan apa? Zakat berupa tabi'. Mana dalilnya? Ini yang akan disampaikan. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasa, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidhi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari hadis Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, ba'athani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Kata Mu'az, aku diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah. Wa amarani an akhudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'ah. Maka Nabi memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi yang dimiliki oleh seseorang, maka aku diperintahkan untuk mengambil seekor tabi' atau tabi'ah, yaitu sapi yang umur satu tahun, baik itu jantan atau betina. Ini hadisnya ya. Wa min kulli arba'ina musinnatan. Dan kalau seorang peternak itu memiliki 40 ekor sapi, aku diperintahkan mengambil musinnah. Nanti akan disebutkan apa itu musinnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita. Kemudian muallif rahimahullah berkata, wa fi arba'ina musinnatun. Dan kalau sapinya sudah sampai 40 ekor, maka di sana ada hak fakir miskin, yaitu musinnah. Kalau tadi kan 30 ekor tabi', yaitu umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua. Adapun musinnah adalah sapi ya yang berumur 2 tahun, laha sanatan wa dakhalat fi tsalitsah. Sapi yang umurnya 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga, itu namanya apa? Musinnah. Kalau tabi' disebut tabi' karena dia tatba ummaha, karena dia mengikuti induknya di padang rumput. Lalu kenapa disebut musinnah? Disebutkan di sini, summiyat bidzalika li'annahu takamalat asnanuha, karena giginya sudah sempurna, sudah keluar semua, giginya sudah sempurna, maka disebut musinnah, sinun gigi ya, musinnah. Jelas ma'asirul muslimin. Jadi kalau peternak ya, di kita banyak peternak ya, di daerah-daerah Indonesia tengah ya, daerah NTB, NTT atau daerah-daerah Jawa pun banyak ya, dari di Kudus misalnya, itu banyak yang memiliki peternakan sapi. Hanya saja rata-rata kita lihat peternak-peternak itu mereka menggunakan sistem diberi makan. Artinya di apa namanya? Dicarikan rumput lalu diberikan makan, seperti itu ya. Walaupun kadang jumlahnya sampai 100. Ya, jadi dicari apa namanya tukang arit, kalau di kita disebut yang mencari rumput, lalu diberikan makan. Ini menjadikan bisa tidak ada zakat peternakan. Oh, berarti Ustaz dia lepas dari zakat. Nanti kalau dijual, dijual belikan, nanti dapatnya di situ. Jadi dia nanti wajib zakatnya apabila dia melakukan transaksi jual jual beli. Apalagi sapi harganya nggak main-main misalnya. Harganya ada yang sampai 30, 40, bahkan ada yang sampai sekian puluh juta. Kalau beratnya sampai 1 ton misalnya kan, itu nanti ada zakatnya. Tapi kalau sekali lagi, kalau dia diberikan makan, artinya dicarikan rumput lalu diberikan makan, itu tidak masuk kategori hewan yang wajib dizakati sebagaimana sudah kita singgung di awal ya. Saum namanya, saum itu harus apa namanya, dia dilepaskan di padang sehingga dia mencari apa makanannya sendiri. Di beberapa daerah kita lihat seperti itu ya. Ya, kalau kita pergi ke daerah Banten, ke Cilegon misalnya, atau ke daerah-daerah ke Jawa Barat lah ya, ke Ciamis, Tasik, itu kalau kita jalan itu kanan kiri kita lihat banyak orang yang melepaskan sapinya begitu saja, dibiarkan mencari makannya sendiri. Nah, itu kalau jumlahnya sudah 30 ekor, maka dari 30 ekor itu sang peternak punya kewajiban tabi', yaitu satu ekor sapi yang usianya 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau sudah 40 ekor, maka musinnah. Ya, musinnah itu sapi yang umurnya 2 tahun masuk tahun yang kedua. Lalu di sini dikatakan wa ala hadza faqis. Dengan dua rumusan ini, maka silahkan dikiaskan, dianalogikan. Maksudnya bagaimana? Iya, pokoknya ini standarnya 30 tabi', 40 musinnah. Terus bagaimana? Iya, kalau seseorang sudah punya misalnya 60, berarti 2 ekor tabi', begitu ya, 2 ekor tabi'. Seseorang sudah punya 70 ekor, ya gampang, 30 tabi'. Yang 40-nya musinnah, berarti 2 ekor kewajiban dia. Jelas ya? Misalnya si Fulan, si A, peternak, punya 70 ekor sapi, berapa zakatnya? Kita katakan 70 itu berarti yang 30 wajibnya tabi', yaitu sapi yang usia 1 tahun. Berarti masih sisa 40. Yang 40-nya keluarkan zakat berupa musinnah yang usia 2 tahun. Atau misalnya dia punya berapa ekor? Misalnya dia punya 80 ekor misalnya. Gampang. Per 40 ekor musinnah, berarti 2 ekor musinnah. 2 ekor sapi yang usianya genap 2 tahun. Atau dia punya 90 ekor, berarti tabi' 3. Karena per 30 ekor itu kan tabi'. Kali 3, berarti ada 3 tabi' yang harus dia keluarkan. Sapi yang usia 1 tahun, genap, masuk 2 tahun, dia keluarkan sebanyak 3 ekor. Saya punya 90 ekor sapi, Masya Allah. Nah, maka zakat saya adalah 3 ekor sapi yang jenisnya tabi'. Apa itu tabi'? Yaitu usianya 1 tahun dan akan masuk tahun yang kedua. Itu mudah ya, cara menghitungnya mudah. Kalau unta banyak istilahnya. Ada bintu makhat, ada bintu labun, ya. Ada apa lagi? Hiq, ada jaz'ah. Ada lagi apa? Hiqqah, ya. Itu istilah-istilah yang muncul di mana di zakat unta, ya. Adapun kalau di zakat bakar, sapi, itu cuma dua istilahnya. Tabi', musinnah. Tabi' dan musinnah. Tabi' artinya 1 tahun masuk tahun kedua, adapun musinnah 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki pasal yang baru judulnya adalah Faslun fi zakatil ghanam. Zakat kambing atau domba. Ah, ini di negeri kita banyak ya, hampir merata. Di seluruh Indonesia hampir merata banyak yang memelihara apa namanya domba, khususnya di kampung-kampung. Walaupun jarang yang sampai jumlahnya ratusan ya. Paling di kandang kita lihat 4, 5, 10 ekor, jarang yang sampai. Walaupun sekarang saya rasa sudah mulai berkembang ya, bisnis peternakan kambing itu sudah mulai berkembang. Saya dengar di beberapa tempat ada yang sampai memiliki ratusan ekor, ribuan ekor, karena memang prospek apa ekonominya bagus. Apalagi kalau penggemukan ya, untuk dijual di Idul Adha ya. Tapi rata-rata ya seperti itu, bahwasanya peternakan di Indonesia kebanyakan itu bukan metodenya dilepas. Kalau kita lihat misalnya di negara yang terkenal dengan peternakan sapinya, di mana itu, di New Zealand ya, di Selandia Baru misalnya, itu kan kita lihat di pagar satu padang rumput yang luas ya, maka di situ dilepaskan kambing ya, yang diambil walnya itu apa rambutnya apa bulunya. Tapi kalau di kita rata-rata diapakan, diberikan makan diberikan makan ya, jarang ada yang dilepaskan kalau di kita. Dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah fi zakatil ghanam, pembahasan tentang zakat ghanam, kambing. Wa awwalu nisabil ghanami 40. Nisab jumlah minimal dari kambing sehingga wajib dizakati itu jumlah awalnya adalah 40. Kalau sapi 30. Ya, kalau sapi 30. Kalau unta berapa kemarin? 5. 5 ekor. Di situ ada kewajiban syah satu ekor kambing ya. Kalau kambing itu 40. Jadi siapa yang punya 40 ekor kambing, ya maka dia sudah mulai wajib zakat. Dalilnya hadis yang kemarin kita bahas, yaitu tulisan yang dikirim oleh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Anas bin Malik, saat beliau yaitu Anas bin Malik diangkat sebagai gubernur di Bahrain. Diangkat sebagai gubernur di mana? Di Bahrain. Maka Abu Bakar As-Siddiq menulis surat yang berisi peraturan tentang zakat. Salah satu yang dibahas adalah zakatul ghanam, yaitu zakat kambing atau domba. Wa fiha syatun jaza'ah min adh-dha'ni. Maka kalau seseorang sudah punya 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah syatun jaza'ah. Dia harus mengeluarkan domba. Ingat, domba. Bahasanya domba yang jaza'ah. Satu tahun masuk tahun kedua. Satu tahun masuk tahun yang kedua. Ya. Lalu dikatakan di sini, atau kalau dia tidak punya apa namanya, tidak punya domba ya, tidak punya domba, authaniyatun minal ma'iz, dia boleh mengeluarkan kambing tetapi harus yang jenisnya adalah thaniyah. Apa itu thaniyah? Dikatakan di sini laha sanatun lalu saniyah dikatakan laha sanatani dakhalat fis salisah, yang umurnya sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Gimana si fulan punya 40 ekor kambing, baik, apa yang wajib dia keluarkan? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama apa? Keluarkan jaz'ah minad da'an, keluarkan domba yang usia 1 tahun masuk tahun kedua. Ya Rabb, saya tidak punya domba, adanya jenis kambing. Ya sudah, tetapi harus jenisnya thaniyah, yang usianya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ah, jelas ya. Itu kalau jumlahnya sudah 40 ekor. Ya, maka zakatnya ada dua opsi, antara jaz'ah minad da'an atau saniyah minal ma'iz. Ya, jaz'ah yang usianya setahun dari domba atau dua tahun kambing. Jadi domba lebih ini ya, kalau dalam apa namanya aturan fikih itu lebih dianggap lebih berharga. Lalu dikatakan di sini nisab yang kedua adalah wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan. Jauh ya, jauh. Dari 40 ke 121 baru wajib 2 ekor. Jadi kalau baru 70 masih 1 ekor. 80 masih 1 ekor. Kapan jadi wajib 2 ekor? Fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan. Kalau sudah jumlah kambing yang dimiliki atau domba yang dimiliki adalah 121, maka di sana ada kewajiban syatan, 2 ekor syah, ya domba, 2 ekor domba. Lalu berapa lagi jumlahnya? Wa fi mi'ataini wa wahidah. Dan kalau sudah jumlahnya 201, lompatnya jauh lagi ya, lompatnya jauh. Kalau sudah 201, maka di situ ada kewajiban salasu syiah, 3 ekor. Ya, 3 ekor apa namanya? Domba. 3 ekor domba. Itu kalau sudah 201, berarti 40 itu nisab yang pertama. Lalu nisab yang kedua adalah 121, itu nisab yang kedua. Nisab yang ketiga adalah mi'atain wa wahidah, 201. Wa fi arba'a mi'atin arba'u syiah. Dan kalau sudah sampai apa namanya 400 ekor ya, ini sudah lumayan ini jumlahnya. Peternak besar ya. Sudah jumlahnya 400 ekor, maka di situ ada kewajiban 4 ekor domba. 4 ekor domba. Tadi usianya jaz'ah. Jaz'ah. Tapi kalau dia tidak punya domba, boleh saja ma'iz, tetapi usianya harus saniyah. Usianya harus apa? Saniyah. Apa itu saniyah? Genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kemudian ma'asyiral muslimin dikatakan di sini, summa fi kulli mi'atin syatun. Kalau sudah di atas 400, 500, 600, 700, 800, 1000 ekor, pokoknya per 100 satu ekor. Per 100 satu ekor. Jadi pertama 40 wajib satu ekor. Yang kedua 121 wajib 2 ekor. Yang ketiga 201 wajib berarti berapa? 3 ekor. Setelah itu 400 ya, 400 wajib 4 ekor. Dan setelahnya per 100 wajib 1 ekor. Artinya kalau 1000 ya nanti wajibnya 10 ekor. Ini kecil ya. Ini bagi peternak kambing kecil. Karena 400 ekor cuma diambil berapa tadi? 4. Ya, kecil. Ya. Hanya 1% ya. Hanya 1% saja. Dari 400 ekor diambil 1. Ya, kecil ini. Ya, karena agama Islam mudah. Agama Islam adalah agama yang mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memasuki pasal yang terakhir di kesempatan kali ini adalah faslun fi zakati khiltah. Pasal terkait dengan kambing yang dicampur. Artinya ada misalnya ada dua orang pemiliknya, ada dua orang misalnya kakak beradik punya kambing jumlahnya misalnya 201. Dan kambing ini dibuat di satu tempat, peternaknya juga satu, pengembalanya satu, tempat makannya satu, tempat minumnya satu, maka walaupun dia apa namanya dimiliki oleh dua orang, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Di sini disebutkan

menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk bergabung dengan menggunakan layanan telepon ataupun layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Coba kita angkat penelpon kita yang pertama, hamba Allah dari Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya, hari ini kan hari Senin ya, Ustaz. Betul. Hari Senin ini kan sudah terbiasa puasa Senin kami. Baik, Ibu. Alhamdulillah, menyambung besok itu Selasa, Rabu, Kamis itu kan nyambung besok ya, Ustaz. Iya, Ibu. Yang kami saja atau yang mungkin atau dua-duanya. Baik. Dan kalau boleh juga belum ada kehadiran yang memperlukannya, kejelasannya, dan saya kira saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, disebutkan pekan ini pekan puasa ya. Jumat adalah puasa, Kamis yang lalu adalah puasa Senin Kamis, Jumatnya puasa Tasu'ah, Sabtunya puasa Asyura, Ahadnya ya kalau mau puasa silahkan, karena sebaik-baik puasa adalah puasa hari Muharram. Seninnya hari ini adalah puasa Senin, besoknya Iyamul Bid. Yang memiliki kelapangan, kemudahan bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana Kamisnya itu, apakah diniatkan puasa Senin Kamis ataukah dia berniat puasa Ayyamul Bid, mana yang dia pilih? Allah alam bisawab. Yang saya tahu kalau satu ibadah itu memiliki satu level, dia sama-sama ibadah yang sifatnya sunnah, maka tidak masalah kita menggabungkan beberapa niat. Ya, misalnya kita menggabungkan niat puasa Senin, puasa Kamis dengan puasa dengan puasa puasa Ayyamul Bid. Dalilnya mana? Dalilnya innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niat. Kalau seseorang meniatkan dua puasa sekaligus tidak masalah. Ini ada permasalahan sederhana yang mirip dengan ini. Misalnya begini, si A pergi ke kamar kecil. Walaupun beda kasusnya ya, tapi kita ingin katakan ada kasus yang mirip. Buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia buang air besar. Tentunya ketika buang air besar, dia pun mohon maaf kentut. Berarti ada tiga hadas. Buang air kecil, buang air besar, dan kentut, mohon maaf. Lalu dia ingin sholat. Apakah dia harus wudu untuk buang air kecil? Wudu untuk buang air besar? Wudu untuk kentut? Tidak, cukup satu kali. Ini sama dengan kasus misalnya seseorang haid dan juga dia sekaligus apa misalnya dia ada dua hadas yang dia alami, maka boleh dia apa namanya berniat dua-duanya, ya itu tidak masalah. Ya, junub dengan mandi Jumat misalnya, junub dengan mandi Jumat. Itu tidak masalah dia meniatkan dua-duanya. Berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ida di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, katanya Pak. Iya Ibu. Ini kalau saya ini baca, ini katanya apa Pak ya Pak? Silakan Ibu. Dan saya ini kan nyawa Pak. Nyawa itu punya saya itu punya anak punya berat. Nah, tapi saya itu setiap tahunnya itu mengeluarkan berat besar, tidak tahu apa sedekah, apa tentunya apa sudah. Tapi yang saya itu mengeluarkan untuk mak saya yang meninggal besar. Apa tanda itu besar? Sedekah. Ya. Baik. Untuk siapa Ibu? Masya Allah. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Satu lagi ya Ustaz. Baik Ibu. Ini anak saya ini belum dikenal Ustaz. Sudah umurnya itu sudah 9 tahun ini Ustaz. Belum. Bagaimana cara caranya Ustaz? Apakah boleh apa tidak Ustaz? Soalnya kendalanya uangnya belum siap sebelum Ustaz untuk istana itu Ustaz. Khitan. Ya. Baik. Artinya belum cukup untuk biaya mengkhitan atau perayaan khitan? Tidak, tidak. Namanya untuk perayaan tidak, Ustaz. Ah, cuma khitannya saja? Iya. Ya, sekarang sudah khitan. Baik. Apa keselamatan itu berkecil atau bagaimana sekarang khitanan itu, Ustaz? Baik, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga, merahmati suami yang sudah wafat, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa askanahu fasiha jannatihi. Mudah-mudahan Allah berikan beliau rahmat yang luas dan menempatkannya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan sedekah dari beras yang ibu miliki atas nama suami, boleh atau tidak, tidak masalah. Ya, bahkan Imam Nawawi menukil ijma, kesepakatan para ulama, bolehnya kita, bolehnya kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Itu tidak masalah Ibu. Silahkan Ibu bersedekah atas nama suami. Dan itu sebagai bentuk wafa. Ya, wafa, apa itu wafa? Apa namanya, kesetiaan. Sebagai bentuk kesetiaan Ibu kepada suami, rasa cinta yang bisa Ibu Ibu hadirkan setelah dia tidak ada, salah satunya dengan mendoakan, dengan bersedekah atas namanya, itu tidak masalah kata para ulama. Yang kedua adalah masalah khitan. Putra ibu sudah 9 tahun tapi belum ada biaya untuk dikhitan. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, secepatnya Allah berikan ibu kemampuan untuk bisa mengkhitan putra ibu, ya Allah berikan kemudahan. Allah berikan kelancaran dalam usahanya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan ibu kemudahan untuk bisa. Apalagi anak ini tentunya anak yatim, ya. Ya, tentunya siapa saja yang memiliki kemampuan membantu itu satu hal yang luar biasa sekali. Dalam hadis dikatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu seperti ini di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa saling menolong, saling membantu di antara sesama kita. Baik, barakallah Ibu Ida di Palembang. Ada Bapak Matias di Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan Bapak. Saya ingin memastikan, Ustaz. Iya. Apakah seseorang yang sudah meninggal, dia dulu meninggal dari orang tuanya. Baik. Yang pasti mendapatkan waris dari orang tuanya yang meninggal. Dia lebih dulu meninggal. Ya, artinya seperti saya meninggal duluan. Buat saya buat meninggal lagi. Nah, saya masih mendapatkan hak waris dari situ. Apakah yang meninggal duluan itu masih punya ahli waris? Misalnya anak? Ada, lengkap. Artinya ada laki-laki, ada perempuan. Baik. Apakah si yang meninggal duluan punya saudara laki-laki? Yang meninggal enggak punya saudara laki-laki. Enggak punya saudara laki-laki. Saudara perempuan? Enggak juga. Masya Allah. Itu masih jatuh ke anaknya, Pak. Masih dapat. Oh, artinya masih jatuh. Iya, ke anaknya. Ke anaknya. Jadi artinya ke cucu berarti ya? Cucu pengganti ayah kalau ayah tidak ada. Artinya ada yang ingin memastikan, karena yang masih ragu di situ. Iya dapat Pak, tetapi dengan syarat tidak ada paman. Paman itu pamannya si cucu tidak ada. Saudara, jadi si yang meninggal duluan ini tidak punya saudara kandung laki-laki. Kalau ada saudara kandung laki-laki, nanti si cucu mahjub, terhalang. Jadi gini Pak, yang meninggal ini orang tua saya, katakanlah orang tua saya punya anak laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi anaknya yang laki-laki. Buat laki-laki. Yang duluan meninggal itu punya anak. Ya. Nah tapi dia kan masih punya anaknya, pasti ada. Iya. Ikan perempuan. Nah yang meninggal ini masih mendapatkan akta waris ya? Kalau yang meninggal tidak, tetapi anaknya ada kemungkinan mendapatkan harta waris kalau si anak ini tidak memiliki paman. Paman itu artinya saudara kandung yang sudah meninggal tadi. Oh masih Ustaz ya? Iya, baik Bapak. Pertanyaan Bapak insya Allah sudah sampai ke saya, itu saja ya. Jadi gambar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam aturan Islam ya, laki-laki seseorang yang meninggal duluan ya, sebelum orang tuanya meninggal misalnya, orang tuanya banyak hartanya. Tetapi si anak ini meninggal lebih dulu daripada lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, daripada ayahnya taruhlah. Apakah keluarga si mayit, keluarga si anak yang meninggal duluan ini dapat harta warisan? Kalau yang sudah meninggal ya tidak diberikan warisan, sudah meninggal. Tapi ahli warisnya dapat nggak warisan? Bisa dapat, bisa tidak. Bisa dapat, bisa tidak. Kapan itu dapat? Ketika si ayah yang masih hidup tersebut di kemudian hari meninggal, tidak meninggalkan ahli waris kecuali cucunya. Maka cucu menempati posisi si ayah. Si ayah yang sudah meninggal. Ya. Atau ketika ayahnya meninggal, ayah artinya si kakek ya, kakek si cucu ini meninggal di kemudian hari, hanya meninggalkan seorang putri. Artinya bagi si cucu, putri itu adalah bibi. Maka nanti si bibi dapat setengah. Dan si cucu bisa menempati posisi ayah ya, menjadi, mudah-mudahan saya tidak salah, disebut asobah. Ya, dia menjadi mengambil sisa. Itu ada aturannya dalam aturan Islam. Ya, itu ada aturannya dalam Islam. Jadi, keluarga dari si anak yang meninggal lebih dulu dari ayahnya bisa dapat kalau tidak ada yang menghalanginya. Tetapi terkadang tidak jadi dapat kalau ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya misalnya pamannya, paman si cucu tersebut, atau saudara kandung si mayit yang meninggal duluan tersebut. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Sampit ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Begini Ustaz ya. Nah, saya sering bertanya Ustaz ya. Baru kali ini masuk, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Barakallah hamba Allah di samping Bapak. Itu saja Bapak? Iya. Itu aja ya. Baik. Allah alam bisawab ya. Tentunya masjid itu adalah tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu adalah tempat kita beribadah kepada Allah, maka janganlah kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Di antara kesalahan yang umum di masyarakat kita, wallahu a'lam bissawab, adalah banyak di antara masjid-masjid yang ketika selesai sholat itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mereka berzikir dengan menggunakan speaker aktif yang terkadang speakernya itu mengelilingi semua dinding-dinding masjid, sehingga orang-orang yang masmuk terlambat sholat, mereka tidak bisa khusyuk mengerjakannya. Saya pernah satu ketika di Sumatera, ketika kita pergi safar ke Sumatera, kita berhenti sholat maghrib di satu tempat. Ketika sampai di tempat tersebut, sholat maghrib sudah selesai. Sedangkan kami rombongan, ya kita sholat berjamaah sekitar 7 orang atau 6 orang. Ketika kita takbiratul ihram rakaat yang pertama, makmum yang di belakang saya tidak bisa mendengar bacaan saya sama sekali karena bisingnya dan keras. Ini kesalahan. Ya, bagaimana kita membiarkan perkara yang belum tentu benar, belum tentu sunnah, ya, mengganggu sesuatu yang telah disepakati sebagai kewajiban sholat. Nabi sholat. Lalu Nabi berkata setelah sholat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian ini biasa membaca di belakang imam ya. Para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah, kami membaca di belakang imam. Lalu Rasulullah berkata, la taqra'u illa al-fatihah. Jangan kalian baca di belakang imam kecuali al-fatihah. Ya, mengganggu imam tidak boleh. Mengganggu imam, mengacaukan bacaan imam tidak boleh. Padahal yang di belakang sholat wajib juga. Padahal yang di belakang sholat wajib juga. Kalau perbuatan itu tidak boleh, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berzikir mengeraskan suaranya? Padahal zikir mengeraskan suara, kata Imam Syafi'i, tidak dilakukan illa min ajli ta'limin nas. Kecuali dalam rangka mengajarkan tata cara zikir kepada manusia. Mana dalil wahai Imam Syafi'i? Dalilnya banyak. Ud'u rabbakum tadurru'an wa khifa dunal jahri minal qawl. Ya, berdoalah kepada Allah dengan harap dan cemas tanpa mengeraskan suara kalian. Allah berfirman dalam Al-Quran memuji Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu nida'an khafiyya. Ingatlah tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, ya, mengomentari para sahabat yang suaranya kencang ketika mengucapkan zikir pujian kepada Allah, arburu ala anfusikum, pelankan suara kalian, kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru memanggil zat yang tuli lagi gaib, tetapi kalian menyeru zat yang maha mendengar dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena ini kesalahan yang saya rasa harus kita usahakan untuk berubah. Ya, kita masuk ke masjid, ya, zikir panjang zikirnya, belum ditambah doanya, speakernya semuanya aktif. Dari mana tuntunannya yang seperti itu? Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, begitu Bapak disampit. Mudah-mudahan Allah memberkahi insyaallah. Ada pertanyaan dari telepon sepertinya ya. Assalamualaikum. Dari Ibu Pekanbaru. Silakan Ibu. Iya, aku nanya, kita kan sholat di masjid. Masjid itu kan rumah Allah yang suci. Jadi macam mana kalau kita enggak pakai sejadah Ustaz? Kan ada orang yang pakai sejadah, misalnya kalau kembang sejadah juga macam-macam pikiran kita sejadah Ustaz. Jadi apa hukumnya sholat menggunakan sajadah? Iya, karena kan anggap begitu mesti tidak pakai sajadah karena lebih nyaman. Karena mesti itu saya kan sudah bersih pasti ke rumah Allah. Iya, baik Ibu itu saja. Ayo, Ustaz, karena ada satu lagi. Baik. Orang tua kami itu kan nih, dua-duanya. Masya Allah. Ayah dan Mila, amakku, Uwal dan Mila. Jadi ada harta yang ditinggalkan itu cuma, ya, kalau anjingnya dibagi, rasanya nampak sehat sih. Tapi kami sudah bukan semua, nah, ada laki-laki. Tiga di kampung, tiga di Rangkau. Jadi, mana hukumnya Ustaz seandainya harta warisan itu tidak dibagi? Tidak dibagi? Iya, soalnya kami yang di Rangkau ini alhamdulillah ada rezeki. Karena di kampung yang di tiga itu pintu banyak, mencukupi untuk dia. Baik, itu saja Ibu. Kami perempuan semua ya, ada laki-laki. Saudara ayah, saudara ibu ada? Saudara laki-laki ada, soalnya ayah sendiri, anak sendiri. Tidak ada saudara ayah, tidak ada saudara ibu? Tidak ada, cuma tunggal semuanya. Baik. Soalnya di kampung itu kan tidak ada surat tanah, Ustaz. Nah, harta keluar dari orang tua, ini saja. Baik Ibu, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lam bisab ya, kaitannya dengan sajadah ya. Sebenarnya bukan syarat juga kita sholat harus pakai sajadah. Yang penting tempatnya bersih ya, apa namanya suci, tidak ada najis ya, itu sudah bisa digunakan untuk sholat ya. Sajadah itu hanya apa namanya sebagai bentuk apa agar yang sholat itu merasa nyaman. Ya, agar sebenarnya itu saja tuh fungsinya, tidak ada keutamaan khusus kita salat di atas sajadah ya. Bahkan sajadah yang sekarang saya rasa terlalu banyak motif-motifnya sehingga kita berusaha menebak ini gambar apa, ini gambar apa, ini simbol apa dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya berpendapat kalaupun harus sajadah yang polos saja warna hijau ya hijau saja, karpet hijau saja misalnya ya. Bahkan Nabi pernah satu ketika beliau sholat di rumahnya Ibunda Aisyah, lalu di tirai rumah beliau ada gambar-gambar tertentu, dalam riwayat gambar kuda ya, maka Nabi memerintahkan untuk dilepas itu. Nabi memerintahkan untuk dilepas karena beliau merasa tidak khusyuk ya, beliau merasa tidak khusyuk. Itu yang pertama. Jadi kalaupun tidak pakai sajadah ya sah tidak, sajadah bukan syarat sahnya sholat. Yang kedua masalah tadi apa namanya 6 orang wanita ya, orang tua mereka sudah meninggal lalu meninggalkan warisan yang tidak banyak, bolehkah misalnya yang 3 orang mengikhlaskan bagiannya untuk yang 3 orang di kampung? Saya rasa tidak masalah kalau memang artinya bagiannya jelas, si A sekian, kalau dibagi sekian, lalu yang 3 berkata udahlah untuk kalian saja yang di kampung, kami alhamdulillah sudah Allah kasih kecukupan ya, bagian kami ya kami tidak ambil ya, artinya kami ikhlaskan bagian kami, karena kan wanita itu nanti maksimal hanya mendapatkan 2/3, wanita hanya maksimal mendapatkan 2/3 dari ahli harta warisan ya, jadi 75%, 2/3, lalu sisanya dikemanakan? Sisanya 1/3 lagi ya cari ahli waris yang lain misalnya saudara kandungnya kalau ada, ternyata tunggal semua ayah dan ibu. Lalu misalnya kalau ada apa namanya paman dari orang tua kita kalau masih ada, lalu nanti panjang lagi nanti kalau nggak ada paman, anak paman dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu waris ada yang apa namanya ada haknya, ada apa namanya ada hitung-hitungannya. Ya tinggal nanti dilihat siapa ahli waris yang paling dekat dengan si mayit. Tetapi wanita itu hanya mengambil dalam Islam paling maksimal 2/3, yaitu 1/3 dikali 2, 1/3 double, 1/3, 1/3, 2/3. Nah, itu dibagi rata di antara perempuan. Kalau bagiannya jelas ya sudahlah, kami yang dirantau, alhamdulillah Allah kasih kelapangan, sudah bagian kami itu ambil saja untuk kalian, itu tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Fulana dari Sumatera Selatan. Saya mohon pencerahannya. Saya karyawan bank konvensional yang mau pensiun, hingga saat ini saya memanfaatkan gaji dari bank karena tidak ada yang memberi nafkah. Gaji tersebut juga digunakan untuk keperluan rumah tangga saya, suami dan anak-anak. Saya sudah tidak kuat untuk bekerja lain. Pertanyaan, berdosakah saya? Iya, pertanyaan yang pertama dulu. Ya tentunya kalau memang ibu sudah tahu hukum apa namanya bekerja di bank, ya tentunya ibu berdosa. Kalau ibu sudah tahu hukumnya, ibu sudah tahu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa bunga bank adalah riba, tentunya ibu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Ya perbuatan yang datang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan Allah memberkahi sedekah. Pertanyaan yang kedua, bila sudah cair pasangan pensiun saya, bolehkah saya berikan juga kepada suami yang tidak kerja, anak, saudara yang kurang mampu dan untuk keperluan pribadi? Allah alam bisawab ya. Ini perlu nanti ditanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Apakah boleh kita mengambil dana pensiun dari bank yang notabene adalah bank riba misalnya ya? Itu harus apa namanya ditanyakan ke orang yang lebih berilmu ya. Kalau kita kembalikan ke ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa namanya, walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. Kalau kalian sudah tahu hukum riba itu haram ya, tinggalkanlah riba itu, dan atas kalian uang pokok kalian. Artinya begini Bapak dan Ibu sekalian, seandainya seseorang dia meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dia meminjamkan senilai 10 juta dengan perjanjian dicicil per bulan itu 1.300.000 selama 10 bulan. Artinya menjadi 13 juta. Bunganya 3 juta. Kalau dia tidak tahu misalnya, dia dengar riba tapi dia enggak ngerti apa itu riba. Di kemudian hari dia paham, oh riba itu begitu ya, haram enggak boleh. Maka apa kata Allah? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian tobat, sudah tahu hukumnya, maka kalian hanya mengambil uang pokok yang merupakan hak kalian. Artinya dari yang harusnya totalnya 13 juta tidak. Yang dikembalikan hanya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang 300-nya dihapuskan. Begitu dalam aturan agama. Tetapi kan masalahnya ini bukan pinjam-meminjam. Ini masalahnya adalah uang pensiun. Ya uang pensiun. Oleh karena saya tidak berani menjawabnya apakah itu haram, apakah itu halal, saya tidak tahu. Ya itu saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan lagi. Nanti saya pun akan bertanya kepada orang yang lebih berilmu, apakah yang seperti itu boleh diambil misalnya, atau tidak boleh diambil, ya, atau bagaimana. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik untuk ibu dan keluarga agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.